tutup harap pada yang butuh, agar air mata tak tertahan. Berikan sejengkal kasih pada yang kering, agar engkau dekat dengan dia. Dengarkan nurani tanpa batas, sinar itu ada dalam gelang. Tepiskan sombongmu tanpa batas, lepaskan jubahmu yang mengikat. Yang kering agar engkau